درجه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, iblis bersumpah atas nama kemuliaan Allah, bersumpah dengan sifat Allah berupa kemuliaan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan sesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Dalam qiraah yang lain yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Maksudnya mukhlas di sini adalah pilihan. Di dalam surat Sot, ya, surat Sot ayat 82, dan 83. Di sini menunjukkan bahwa upaya syaitan, upaya iblis untuk menyesatkan kita tidak main-main. Iblis bersumpah dan sumpahnya benar. Bersumpahnya dengan izzah. Ya. Qala فَبِعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ أَجَمَعِينَ. Iblis berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan semua manusia. Namun di sini ada istisna, ada pengecualian. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Abu Amr ibn al-Ala, beliau adalah di antara qurra, ya, juga membaca mukhlisin. Apa mukhlisin? Hamba yang dipilih. Apa mukhlisin? Hamba yang ikhlas. Artinya hamba yang bertauhid. Menunjukkan bahwa tauhid itu menjadi benteng bagi kita dari godaan syaitan, dari penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Oleh sebab itu, belajar tauhid harus secara tafsil, dipandu oleh penjelasan ulama, diantaranya yang sedang kita bahas. Kita masih membahas tentang babun al-khawfu minasyirki, bab rasa takut atau takut jatuh dalam kesyirikan. Ya. Saya ulang sedikit terjemahannya. Adapun penjelasannya pada waktu yang lalu sudah. Munasabatul bab lil babain qablah. Hubungan bab ini dengan dua bab sebelumnya adalah fil babil awal dzakara al muallif rahimahullah. Ya, di sini sepertinya ada kesalahan cetak ya, tahqiqu tauhid. Padahal bab pertama adalah fadlu tauhid. Ya, wa fil bab atsani dzakara anna man haqqaqa tauhid dakhala al janna bighairi hisab wala adzab. Pada bab pertama penulis menyebut tentang keutamaan tauhid, dan di bab kedua penulis menyebutkan tentang orang yang mewujudkan, merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Wa sallasa bihadzal bab rahimahullah taala. Kemudian penulis membuat bab yang ketiga dengan bab al-khauf minasyirki. Kenapa? Li'anna al-insana yara annahu qad haqqaqa at-tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu. Karena sesungguhnya manusia itu dia melihat dirinya telah mewujudkan, merealisasikan tauhid padahal dia belum. Padahal belum. Ya. Wa li hadza qala ba'du salaf. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan majahadtu nafsi 'ala syai'in mujahadataha 'alal ikhlas. Tidaklah ya aku memerangi diriku terhadap sesuatu ya, melebihkan mujahadah terhadap keikhlasan. Artinya jiwa-jiwa para salafus saleh itu mereka berusaha bagaimana menjadi jiwa-jiwa yang ikhlas. Dan perjuangan untuk menjadi jiwa yang ikhlas sehingga menyempurnakan tauhid, tauhidnya jadi sempurna, tidak mengalami kekurangan, benar-benar sungguh-sungguh dilakukan. Ya. Kenapa? Wadzalika anna nafsa muta'alliqatun bid-dunya turidu hudhudhaha min malin aw jahin aw ri'asatin. Yang demikian itu karena nafsu, jiwa itu ya sangat erat hubungannya dengan dunia. Ya, tergantung, menggantungkan diri dengan dunia. Di mana jiwa itu menginginkan bagian dari dunia, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, apakah itu kemuliaan. Ya. Wa qad turidu bi amalil akhirah ad-dunya. Bisa jadi nafsu itu melakukan perbuatan akhirat, amal akhirat, namun mengharapkan dunia. Wa hadza naqsun fil ikhlas. Ini merupakan perkara yang bisa mengurangi keikhlasan. Ujian, harta, kedudukan dan lain sebagainya. Wa qallaman yakunu ghurduhul akhirata fi kulli amalih. Sedikit orang yang tujuannya di dalam beramal adalah akhirat setiap semua amalnya, pada setiap amalnya. Terkadang ini ikhlas, ini tidak. Terkadang itu ikhlas, ini tidak. Walihada aqabal muallif rahimahullah masabaqu minal babain bihadzal bab. Oleh karena itu penulis ya aqaba yaitu menulis pada berikutnya, meletakkan pada berikutnya setelah dua bab yang berlalu tentang keutamaan tauhid dan juga tentang orang yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan bab takut kepada kesyirikan. Wahuwa al-khawfu minasyirki. Yaitu takut kepada kesyirikan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang intinya adalah bahwa upaya untuk memurnikan amal ibadah agar semata-mata karena Allah itu perlu perjuangan yang kuat, yang keras. Ya. Karena ketika kita melakukan kesyirikan besar atau kecil, itu akan menghilangkan amal-amal kita. Ya. Akan merusak amal-amal kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung kepada niat, masing-masing dinilai dan dibalas sesuai dengan niat. Ya. Dengan demikian, para ulama selalu memberikan nasihat, ya, agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nilai amal kita. Kemudian selanjutnya para jemaah, wada karofiha ayatain. Kemudian beliau menyebutkan dua ayat. Yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lam di sini adalah la nafiyatun, ya. An yushraka bihi fi'lun mudhari, ya. Fi'lun mudhari'un maqrunun bi an al-masdariyah. Bahwa an yushraka bihi di sini ini bahasa Arab, tidak ada masalah. Adalah fi'il mudhari yang digandeng dengan an masdariyah, ya, disebut dengan an al masdariyah, sehingga ditakdirkan apa, fayuhawwilu atau fayuhawwalu ila masdarin takdiruhu innallaha la yaghfiru al isyraka bihi, sehingga ya dibawa, dirubah kepada masdar dengan takdir, dengan ditampakkan yang tadi an-syraka bihi menjadi al-isyrak. Al-isyrak di sini al yufidu umum, memberikan faedah umum. Atau au la yafiru isyrakan bihi, isyrakan nakirah fi siyakin nafi, memberi faedah umum. Maksudnya apa? Baik syirik besar maupun syirik kecil itu tidak diampuni secara dohir bahasa. Dan ini juga yang dipahami di antara riwayat dari Ibnu Taimiyah, salah satunya. Beliau memberikan pandangan syirik besar, syirik kecil tidak diampuni. Ya, meskipun jumhur ulama menjelaskan yang tidak bisa diampuni adalah syirik besar. Nah, itu sebagai kaidah. Ya, sebagai kaidah. Usul syirik besar saja. Adapun syirik kecil, la yukhruju minal millah, tidak sampai keluar dari agama. Fasyirku la yaghfiruhu Allahu abadan. Syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah selamanya. Ini para jemaah. Li'annahu jinayatun ala haqqillahil khos wa huwa tauhid. Karena itu merupakan jinayah. Yaitu apa? Kriminal. Nah, ini. Ya, tindakan kriminal. Tindakan pengerusakan kepada apa? Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk Allah. Ya. Makanya Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa haqqul ibadi alallah, kultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala haqqullah alal ibad an ya'buduhu wala yushrikuhu bi wala yushriku bi syai'a wa haqqul ibadi alallah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada para hamba? Dan apakah engkau tahu hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dijawab oleh Mu'ad, oleh Nabi dijelaskan, hak Allah kepada hamba, ibadah saja kepada Allah. Ya, yaitu tauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Nah, ketika itu dirusak, Allah tidak rela. Sehingga tidak ada ampunan bagi Allah. Nah, namun ayat ini, ya, secara bahasa an yusyraka bihi ini menjadi yaitu syirkan bihi atau isyrakan bihi atau al isyrak bihi. Ya. La yafiru isyrakan bihi itu an nakiratu fi siyakin nafi yufidul umum, memberikan faedah umum, ya, ini bahasa Arab, ya. Umum maksudnya apa? Baik syirik besar maupun syirik kecil. Namun akidah Ahlus Sunnah mengatakan yang tidak diampuni hanya syirik besar itu pun kalau mati tidak minta ampun, itu mati dalam keadaan syirik. Ini, ya. Amal ma'asi kazina wasariqah, ya, kazina wasariqati faqad yakunu lil insan fiha haddu nafsin bimanala min syahwatin. Adapun maksiat seperti zina, mencuri, pencurian, bisa jadi bagi seseorang, ya, dalam perbuatan maksiat tersebut haddu nafsin, bagian dari nafsunya. Karena ada keinginan nafsunya. Bimana lamin syahwatin, yang dia dapatkan dari syahwat. Ya, karena apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Ya. Aku tidak berlepas, kata Zulaikha, dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu memang selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nah, zina, mencuri, atau yang lain, itu syahwat yang mendorong. Kan ada keinginan. Ya. Hufatil jannah bil makarih, wa hufatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi perkara yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi perkara yang menyenangkan. Maka ketika orang terdorong dirinya berbuat zina, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu karena syahwat ada hubungannya dengan kepentingan dia, dengan keinginan dia. Wa amma syirku fa huwa i'tida'un ala haqqillah ta'ala. Adapun syirik merupakan apa? I'tida', yaitu kedoliman, melampaui batas terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Famanittada wa may ta'adda hududallah faqad dzalama nafsahu. Barang siapa yang melampaui batasan Allah telah mendzalimi dirinya. Wa laisa lil insani fihi haddu nafsin. Jadi kalau syirik, sebenarnya nafsunya manusia tidak ada bagian ingin, ya, yang terpenuhi bagian ketika dia melakukan syirik. Beda dengan orang berzina, beda dengan orang mencuri, beda dengan orang berbuat maksiat lainnya. Itu ada keinginan untuk berbuat itu, ada kepuasan, ya, pada jiwanya itu. Tentu jiwa yang nafsu ammaratum bisu, ya. Wa laisa syahwatan yuridul insanu an yanala muradahu. Adapun kesyirikan bukan syahwat, bukan bagian dari syahwat manusia, di mana seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang dikehendaki. Bisa dipahami? Beliau ingin menjelaskan antara syirik dan maksiat dari sisi kecenderungan melakukannya, apa yang membuat motivasi yang mendorong untuk berbuat syirik dan berbuat maksiat. Kalau maksiat, pendorongnya nafsu. Karena nafsu bisa merasakan syahwat. Tapi kalau syirik gak ada. Walakinnahu zulmun. Tapi itu merupakan kedoliman. Itu merupakan kedoliman. Walihada qala Allah ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu qala laisa kama taqulun alam ya tasma'u qaula luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, surat Al-An'am 82 kalau salah itu. Ya. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman, mereka akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ya, dan dapat petunjuk. Al-An'am 82. Ya. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman, mereka ulaika lahumul amnu, dapat keamanan. Ya. Dan mereka dapat petunjuk. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Katsir, keamanan di akhirat, petunjuk di dunia. Ya, tentu di sini mutlak. Ya, aman dari kesyirikan, dapat hidayah, baik dunia maupun akhirat. Nah, di sini Ketika Nabi membaca itu, para sahabat mengatakan, ya Rasul, siapa yang tidak pernah berbuat dolim kepada dirinya? Bukan itu dimaksud. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Yaitu apa? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan kedoliman yang sangat besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan tentang macam-macam kedoliman. Dan ini ya, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Al-Jami, hadis Anas bin Malik. Adzulmu salasatun, fadzulmun la yaghfiruhu Allah, wa dzulmun yaghfiruhu, wa dzulmun la yatrukuhu. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku, qala Allah innas syirka la dzulmun adzim. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu Allah fadzulmul ibad anfusuhum fima bainahum wa bain rabbihim. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fadzulmul ibad ba'dhum ba'dha hatta yadina liba'dihim min ba'din. Dolim ada tiga macam. Pertama, dolim yang tidak diampuni oleh Allah. Kedua, dolim yang diampuni. Ketiga, dolim yang tidak ditinggalkan, yang tidak dibiarkan dolim itu. Adapun dolim yang tidak diampuni adalah syirik. Allah berfirman, inna syirka la zulmun adzim. Adapun dolim yang Allah ampuni adalah dolimnya hamba kepada diri mereka antara hamba dengan Allah. Ya, tidak sholat, zina, itu dolim. Mencuri, dolim. Adapun dolim yang tidak Allah tinggalkan, yaitu dolim hamba dengan hamba. Hingga nanti bisa saling menagih utang satu dengan yang lain. Ya, ini. Ya, itu kedoliman. Dolim kepada Allah bersyirik. Dolim, ya, hamba kepada dirinya, antara dia dengan Allah, selain syirik. Yang ketiga, dolim antara hamba. Itu dolim, ya. Kemudian, kata beliau, wahal muradu bisyirki hunal akbar, am mutlaku syirki. Apakah yang dimaksud di sini syirik besar, atau syirik secara mutlak? Qala ba'dul ulama innahu mutlaqun yashmalu kulla syirkin walau asghar. Sebagian ulama mengatakan itu adalah mutlak, syirik ini di sini meliputi semua syirik meskipun kecil. Kal halifi billah, kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah atas nama Allah, termasuk syirik kecil. Ya. Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Nah, tapi itu disebut sebagai syirik, syirik kecil. Ya. Maka di sini sebagian ulama mengatakan dimaksud syirik yang ada dalam surat tadi, yaitu An-Nisa 116, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu meliputi secara mutlak baik besar maupun kecil. Amma binisbati likabairid dunub kasariqati wal khamri fa innaha tahtal masyiah. Adapun ya, berdasarkan atau apa, berdasarkan dosa besar ya, seperti mencuri khamr, maka itu berada di bawah kehendak Allah. Faqad yaghfiruhu Allah. Ya, bisa jadi Allah mengampuninya. Ini qolah ba'dul ulama, ya. Famarratan qala wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Muhaqqiq fi hadhil masail ikhtalafa kalamuhu fi hadhil mas'alah. Kata beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai al-muhaqqiq dalam masalah ini, ternyata pendapat beliau beda dalam masalah tersebut. Famarraqala asyirku la yaghfiruhullah walau kana asghar. Pernah beliau mengatakan bahwa syirik tidak diampuni meskipun itu syirik syirik kecil. Wa marraqala asyirku alladhi la yaghfiruhullah huwa asyirkul akbar. Satu saat juga beliau mengatakan bahwa syirik yang tidak diampuni adalah syirik besar. Namun jumhur ulama mengatakan, bahkan sudah menjadi usul ahlus sunnah, usul ahlus sunnah wal jamaah, bahwa apa yang tidak diampuni adalah syirik, syirik besar, syirik besar. Namun tidak boleh mengecilkan syirik kecil. Seperti ar-riya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Yang paling aku takutkan ya pada kalian ada syirik kecil yaitu riya. Nabi takut dan khawatir ya. Sehingga tidak boleh diremehkan. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, takut kepada syirik besar maupun kecil jadikan sebagai proyek utama dalam hidup. Kenapa demikian? Karena itu akan bisa menghanguskan dan meluluh lantakkan amal-amal kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, ini mukhatabnya siapa? Mufrad anta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau syirik Muhammad, gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi ini. Ini Nabi Muhammad apalagi kita yang lainnya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan surga dan baginya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Ini ya, dalam surah Al-Maidah para jemaah. Saya dilihat karena ini kita ngaji, tolong bisa rajin untuk mencatat supaya bisa dimurojaah ya. Az-Zumar ayat 65 ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik Muhammad, gugur semua amalmu. Wala takunanna minal khosirin. Dan benar-benar engkau termasuk orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65 ya. Kalau syirik, gugur semua amal dan masuk orang yang merugi. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah yaitu apa? Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallah alaihil jannah. Allah haramkan ya. Surat Al-Maidah ayat 72. Di bagian akhir, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Berarti apa? Ini berbahaya para jemaah, bahaya syirik besar maupun kecil. Kecil tadi sudah disampaikan Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Ya. Idza jazallah, ketika Allah membalas amal-amal manusia ya, pada hari kiamat, maka Allah Ta'ala menyuruh, silakan kalian datangi orang-orang yang dulu kalian riya kepadanya. Apakah kalian mendapatkan ya, yaitu balasan? Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yaqulullah yawmal qiyamah idha jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turaun fid dunya fanduru ya hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian, apa yang aku takutkan adalah syirik kecil yaitu riya. Allah mengatakan pada hari kiamat ketika membalas amal-amal manusia, silakan kamu pergi kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepadanya. Apakah kalian dapat balasan? Nah ini. Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, pasti tidak dapat balasan. Ini betapa pentingnya untuk kita memurnikan tauhid ini dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Lah, beliau ini sampaikan nanti macam-macam kesyirikan, besar maupun kecil. Kemudian wa ala kulli hal, kata beliau, yang penting ala kulli hal fayajibu al-hadaru minasyirki mutlaqon. Yang penting maksudnya di sini, terlepas ulama tadi ada yang berpendapat bahwa syirik di sini besar dan kecil, namun menjadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang tidak diampuni ketika meninggal dalam keadaan syirik, yaitu syirik besar, asyirku al-akbar. Ini ya, adapun yang lain masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah ya. Nah, di sini juga pahami kaidah, orang yang mati dalam melakukan dosa besar berada di bawah kehendak Allah. Kalau dia belum minta ampun, bisa jadi dapat syafaat, syafaati li ahli kabair min ummati yaumal qiyamah, syafaat nabi besar, atau dia diampuni karena apa? Dapat musibah, mukaffirah. Musibah. Kalau Allah menghendaki, dia disiksa dulu di neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Itu kaidah harus dipahami, usul manhajul sunnah. Kalau Allah menghendaki, masuk dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini. Li'anna al-umuma yahtamilu an yakuna dakhilan fihil asghar. Karena bentuk umum mengandung ya, an yakuna dakhilan fihi al-asghar, masuk ke dalamnya syirik kecil. Li'anna qawlahu an yusyraka bihi au an wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin takdiruhu isyrakan bih. Karena an yusyraka bihi di sini ya, an dan setelahnya di ta'wil masdar, an masdariyah, takdirnya apa? An yusyraka, jadi isyrakan bihi ya. Fahuwa nakiratun fi siyakin nafi fatufidul umum. Itu nakirah dalam siyak nafi, memberi faedah umum. Yang belajar usul tentu paham di sini. Yang ingin kita tangkap semuanya, yang tidak boleh lewat, adalah bahayanya syirik, baik besar maupun kecil. Ya. Kemudian memang Ahlus Sunnah sudah menetapkan bahwa yang tidak terampuni kalau mati berbuat syirik besar, atau adapun yang lain diampuni. Ya. Nah, di sini saya susah untuk menjelaskan penjelasan Syekh Muhammad di sini, yaitu qauluhu wa yaghfiru ma duna dzalika al-murad bidduni huna ma huwa aqallu minasyirki wa laisa ma siwasyirki. Ya. Jadi maksud dengan wa yaghfiru ma duna di sini adalah yang lebih kecil, lebih sedikit atau lebih kecil ya. Lebih sedikit dari syirik, bukan selain syirik. Ya, ini yang saya tidak paham. Selama ini adalah dosa selain syirik, karena didukung oleh banyak, beberapa dalil, di antaranya ya bani Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan, rawahu at-Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, banyak ya, sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak syirik, tidak menyekutukan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Berarti dosa selain syirik, tapi beliau mengatakan di sini aqall minasyirki, lebih kecil, lebih sedikit dari syirik, makna dari duna walaisa masiwa syirik, bukan selain syirik. Saya tidak bisa menjelaskan lebih ya, Allahu a'lam bisawab. Tapi kalau melihat hadis tadi, ya bani Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha mafiratan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ini keutamaan tauhid. Tentu muqayyad bi masyiatillah. Lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, meskipun belum minta ampun dosa besar, selama tidak melakukan kesyirikan, maka bisa jadi masuk neraka. Dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Yakhruju minan nari mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada dalam hatinya iman, meskipun seberat biji dzarrah kecil, tetap akan keluar. Jangan mengatakan, enggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting keluar. Jangan. Kalau mau silahkan. Ya. Orang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka, disuruh masuk sama Allah Ta'ala. Sudah penuh ya Allah. Sudah enggak ada tempat lagi. Mau tidak kamu aku berikan kekuasaan yang pernah dimiliki oleh penguasa di bumi? Iya. Lakamisluhu. Ada riwayat mengatakan 5 kali, ada riwayat 10 kali. Jadi yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka, di surga itu memiliki tempat seluas apa? Penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi 10 kalinya. Bagaimana? Mau? Tapi masuk neraka. Ya buat apa? Kita belajar biar tanpa hisab, biar tidak diadab. Ini para jemaah. Maka kita berpayah-payah untuk belajar dan memahami perkara tersebut. Ya. Ya. Sudah masuk adzan Isya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan kepada ayat yang kedua yang beliau bawa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Para jemaah ketika haji wada di Mina, yaitu di Al-Khayf, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Khayf min Mina faqala naddarallah ya imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fikhin ghairu faqihin wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqa minhu thalathun la yughillu alaihinna qalbu mu'min ikhlasul amal lillah والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه ابن ماجه dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah berdiri di Khaif di Mina waktu haji wada, beliau khutbah. Beliau bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengarkan perkataanku dan menyampaikannya. Ya, berapa banyak orang yang membawa fikih tapi tidak faqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih dari dia. Tiga orang yang hatinya tidak berkhianat. Perhatikan di sini. Ya, ada tiga perkara di mana hati seorang mukmin tidak akan pernah berkhianat. Pertama adalah ikhlasul amal lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak riya. Ya, tidak syirik. Kemudian memberikan nasihat kepada ulatul muslimin yaitu ulil amri dengan nasihat yang baik dan melazimi jamaah, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Lah ini hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, terutama yang menjadi syahid adalah untuk hati lepas dari sifat khianah adalah ikhlasul amal lillah. Thalathun la yughillu ya bihinna qalbu mu'min. Tiga perkara di mana hati orang mukmin tidak berkhianat, yaitu pertama ikhlas dalam beramal karena Allah. Ya. Ini para jemaah. Oleh sebab itu, jangan kita merasa sudah ikhlas. Orang yang sudah merasa ikhlas, berarti keikhlasan perlu keikhlasan. Itu perkataan diantara ucapan salaf. Ya. Dengan demikian, kita harus selalu merasa berat dan memperjuangkan keikhlasan itu. Dan takut tidak ikhlas. Alias takut syirik. Sebab yang namanya ikhlas ada dua, ikhlas dari syirik besar, ikhlas dari syirik kecil. Itu baru tauhid, ikhlas tauhid, bebas dari syirik besar, syirik kecil. Bebas dari berbagai macam bentuk kesyirikan para jemaah. Nah, ini harus benar-benar kita tanamkan dalam-dalam ke hati kita. Setiap kajian tauhid selalu saya bawa satu ayat atau dua, paling banyak minimal satu, terkait dengan keutamaan. Tadi sudah saya sampaikan ya, dalam surat Sot ayat 28 dan 29 tadi, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpahnya iblis sumpahnya benar. Masa kita sumpahnya demi Ka'bah, demi ibu saya, demi ini, demi itu, demi wali fulan. Ini iblis sumpahnya benar. Meskipun tujuannya tidak benar. Sumpahnya apa? Fabi'izzatika. Dengan demi kemuliaanmu ya Allah. Dengan kemuliaanmu, yaitu demi kemuliaanmu. Nah, ini sifat Allah. Ya boleh. Karena sifat Allah bukan makhluk. Bukan makhluk. Ini boleh. Ya. Benar iblis sumpahnya. Tapi apa? La uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua manusia. Tapi yang diberikan perkecualian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas, lamnya fathah. Tapi ada bacaan yang lain, ya, mukhlis. Dan itu bacaan yang muktabar. Mukhlas dan mukhlis. Apa bedanya mukhlas? Kalau mukhlas, al-mujtaba. Hamba yang dipilih. Dan tentu kan sudah jadi pilih Allah Ta'ala, sudah pasti dia orang yang mukhlis. Para jemaah. Itu yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Ini, perhatikan penting. Ya. Sementara syaitan tidak pernah berhenti mengganggu. Dan Allah menjelaskan berapa kali sampaikan surat An-Nahl 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa memberikan sultan. Sultan itu kekuasaan. Kekuasaan bisa memberikan pengaruh, menjerumuskan. Setan tidak bisa mempengaruhi, menjerumuskan orang beriman dan orang bertawakal. Iman tawakal, orang mukhlis, orang mukhlas. Yang mana? Yang sempurna. Berarti tingkat keikhlasan, tingkat keimanan, tingkat tawakal itu menjadi penentu sejauh mana pengaruh iblis, setan kepada perjalanan hidup manusia. Dengan demikian, harapan kita kepada Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat Allah, ya. Ayatuhu di sini mufrad apa jamak? Hah? Coba lihat Qur'annya mufrad apa jamak? Hah? Jamak ayatuhu. Seandainya mufrad, mudhaf kepada ha, domir ha, muttasil, mudhaf-mudhaf ilaih, menjadi apa? Umum, ayat, ayat Allah yang mana saja. Berarti banyak. Sehingga apa? Tidak satu ayat, dua ayat dipelajari. Nah, kita setiap belajar tauhid nambah ayat dalam kitab tauhid. Itu dipatri dalam-dalam, sehingga menjadi darah daging. Kalau sudah menjadi darah daging, jadi vaksin, tidak mudah terinfeksi oleh virus macam apapun, insya Allah. Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fandur amman takhud khud anil ladzina istaqamu wa la takhud anil ladzina malu. Itu perkataan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Agamamu, agamamu, dinaka dinaka, itu di sini ada sebagai warning. Hati-hati agamamu. Kenapa? Karena agama itu darah dagingmu. Nah, kita terinfeksi sedikit saja sudah demam, sibuk cari obat. Nah, virus syubhat, syirik dan macam-macam, vaksinnya adalah tauhid. Para jemaah, ayat-ayat Allah sehingga menjadi darah daging. Jangan sampai ada kesan tauhid lagi, kalau ditanya, emang sejauh mana saudara belajar tauhid? Sejauh mana saya mempelajari tauhid? Masih jauh, masih jauh. Kita disuruh memahami secara terperinci, mufassal, bukan hanya sekedar global. Tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, selesai. Terus, supaya apa? Menjarah daging. Mendarah daging, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita robah mindset ngajinya. Apa? Jangan sekedar maaf, tidak sekedar jiping. Kalau sudah ada berapa ikhwan yang bisa bawa kitab aslinya, banyak bahasa, alhamdulillah. Kalau tidak ada terjemahannya, kalau tidak dicatat. Minimal 1-2 ayat dicatat, dan itu berhubungan dengan tauhid, dan paham maksudnya, di murojaah, masukkan dalam hati. Terus, tambah terus. Kul Rabbi zidni ilman. Ya. Insya Allah jadi apa? Jadi vaksin. Para jemaah. Dari virus-virus kesyirikan, syubhat dan sebagainya. Nah ini penting. Ya. Urgen. Dan sangat daruri. Di zaman yang penuh dengan berbagai macam ujian. Banyak musibah terjadi, fenomena alam terjadi. Masa celana dalam yang dilempar. Banyak sesaji di mana-mana dihidupkan kembali. Banyak apa budaya-budaya yang sudah tenggelam itu dihidupkan kembali atas nama kearifan lokal hanya untuk dapat dolar. Itu para jemaah. Nah, terus kalau bukan kita yang akan memperjuangkan agama ini, terus siapa? Minimal mari bagaimana memperkokoh akidah umat. Sehingga barangkali orang yang tadinya barangkali terlewat, terinspirasi. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min cermin bagi mu'min lain. Oh iya ini kajian tauhid. Nah ini penting para jemaah. Karena memang kondisinya. Kondisi. Gawat. Darurat. Ya, darurat tauhid. Wah ini. Ya. Darurat syirik. Darurat tauhid. Dan ternyata doa yang diajarkan Nabi begitu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Apa istighosah? Ad-du'a fi halatish syiddah. Doa dalam keadaan genting. Sementara dibaca pagi dan sore. Berarti setiap hari kita ya genting. Aslih li sya'ni kullahu. Ini dalam bahasa Arab, sya'ni, nakiroh, diidofatkan kepada makrifah. Menjadi umum, semua urusan. Terutama yang paling penting, urusan tauhid. Sehingga jangan dianggap remeh. Dulu pernah. Pernah dulu sekali, saya ingat. Ya, sudah lebih dari 10 tahun mungkin. Ada pertemuan da'i. Berapa orang da'i? Ini masa kita tauhid lagi terus, tauhid terus. Buat yang lain. Berarti gak paham. Antum saudara boleh buktikan. Kalau kita memiliki concern, perhatian, ihtimam yang kuat dan besar. Perhatian besar terhadap dakwah tauhid. Rasakan keberkahannya. Nabi mendoakan barokah 5 kali saudara. Ketika Jarir bin Abdullah, Nabi mengatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ala turihuni min dhil khalasah. Wahai Jarir, tidakkah engkau bisa membuat aku tenang? Rohah. Dari apa? Dhul khalasah. Apa dhul khalasah? Tempat penyembahan. Yang ada di Yaman. Akhirnya dikirim 150 penunggang ahmas yang memang dia mereka penunggang kuda yang kokoh. Tapi Jarir gak bisa nunggang kuda. Sementara dia dijadikan pemimpinnya. Ditepuk dadanya sampai ada bekas di dadanya. Sabithu, sabithu. Setelah itu tidak pernah jatuh dalam menunggang kuda. Sesampai di Yaman, di Brangus. Tempat penyembahan itu. Ya nyuruh pemerintah. Yaitu Nabi penguasa. Bukan sebarangan orang. Ya Abu Artoh dikirim ke Nabi. Menyampaikan kabar gembira. Bahwa sudah seperti Jamal Ajrob. Seperti onta yang kena penyakit kulit. Hangus. Nabi memberikan keberkahan 5 kali. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Biasanya Nabi kalau mendoakan keberkahan 3 kali. Ini 5 kali. Kenapa? Tauhid. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ta'ala barokah. Barokah itu kebaikan yang melimpah. Nah ini dibahas lagi nih nanti dunia akhirat. Apakah kita ingin mendapatkan keberkahan itu di dalam dunia enggak boleh. Boleh umay taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dijawab oleh Syekh Saimin di dalam jilid yang kedua. Waktu lalu sudah saya bacakan itu. Artinya barokah mudah-mudahan keluarganya, barokah ya hartanya, barokah ibadah semua barokah. Lima kali didoakan dengan keberkahan para jemaah. Sehingga jangan bosan belajar tauhid. Setan yang membisikkan, ngapain tauhid lagi? Enggak bosan. Padahal kalau ditanya, sampai di mana? Masih jauh. Masih jauh, saudara. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu, pada di awal biasanya saya sampaikan satu ayat. Selain ayat yang sudah ada di kitab ini. Tentang keutamaan tauhid. Supaya apa? Supaya merasuk. Supaya kita benar-benar sadar dengan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya tauhid. Mempelajari tauhid, dakwah tauhid bagi kehidupan pribadi ya, maupun sebuah mujtama masyarakat. Para jemaah rahmati Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu sudah pernah surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, iman apa? Bertauhid. Dibuka barokah dari langit dan dari bumi. Nah, sekarang banjir bandang di mana-mana, saudara. Tidak ada yang mengkaitkan dengan dosa syirik. Gletser utara yang cair. Lah di zaman Nabi Nuh apa yang terjadi? Apakah di situ ada global warming di zaman Nabi Nuh? Sehingga terjadi banjir yang begitu hebat sampai setinggi gunung. Sekarang belum ada banjir setinggi gunung. Sampai nyasar apa nama Nabi Nuh bikin kapal di mana? Di atas gunung. Apa terjadi pemanasan global? Belum ada rumah kaca, rumah batu, iya. Bukankah demikian? Ya, fakullan akhadna bidambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man ya, akhadathu shayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Al-Ankabut 40 selalu saya sampaikan. Disampaikan 10 kali tidak masalah. 100 kali kalau perlu. Biar ingat terus. Masing-masing kami adab karena apa? Karena dosa. Dan dosa-dosa syirik yang paling besar para jemaah. Nah, dosanya di antara ada yang kami hujani batu dari langit, ada yang kami matikan dengan suara yang keras, ada juga yang disedot bumi, ada pula yang ditenggelamkan ke dalam air. Allah tidak zalim, tapi mereka yang zalim. Zalim apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Coba di zaman Nabi Nuh, apa yang terjadi? Kapal di gunung, berarti airnya apa di gunung? Apa ada di saat itu global warming? Enggak ada para jemaah. Rumah kaca enggak ada. Tapi terjadi banjir seperti itu. Gletser yang mana yang mencair? Coba kita ini, ya. Supaya kita kokoh. Apa yang kita perbuat semoga jadi apa? Jadi bemper bagi kita, benteng bagi kita. Ini para jemaah rahmati Allah. Sehingga pelajaran tauhid ini penting. Ajak saudara-saudara antum supaya dapat keberkahannya. Minimal duduk bersama itu sudah dapat keberkahan dalam majelis. Apalagi sampai duduk menyimak istimak. Apalagi sampai memahami. Apalagi sampai ingin mengamalkan. Apalagi sampai mengulang dan mengulang. Sehingga mendarah daging dinaka dinaka fa'inna mahuwa lahmuka wadamuk. Agamamu, agamamu kan itu darah dagingmu. Jadi kita jadikan darah daging. Ini. Tauhid ini para jemaah. Dengan demikian kita berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Allah menyelamatkan kita baik di dunia, musibah-musibah dunia maupun musibah-musibah agama. ini. Minimal bagi keluarga kita, Allah tahan dari syubhat dan syahwat yang sedemikian rupa, anak istri. Ini para jemaah. Karena apa? Ya karena orang baik akan membawa keberkahan. Waja'alani mubarokan aina ma kuntu. Nabi Isa alaihissalam, Allah jadikan aku berkah dimanapun berada. Siapa yang mau mengingkari berkahnya tauhid? Coba siapa yang mau berkah tauhid? Sementara Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasifun. Seandainya penduduk satu bumi, ahlul qura, ahlul qura itu satu penduduk negeri, ya, qura, qaryah, desa, beriman dan bertakwa, kami turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Bukankah kita ini juga sudah dihinggapi oleh rasa khawatir anak gak bisa nanti bagaimana ke pesantren, bagaimana ke sekolah, bagaimana nanti persaingan kerja, bagaimana? Kalau Allah berikan barokah dengan bapaknya yang punya konsen terhadap tauhid, ya kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir, ya. Fa'amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding yang roboh ini ada harta simpanan bagi dua anak yatim yang ada di kota ini. Kalau dibiarkan roboh bisa hilang, diambil orang, dijaga oleh Allah Ta'ala. Melewati apa? Tangan Malik Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa alasannya? Wa kana abuhuma soliha. Bapaknya orang soleh. Tafsir Bukhari, Tafsir Al-Baghawi. Buka di situ, ternyata bapak soleh itu bapak yang ketujuh. Kakeknya yang atas. Ini para jemaah. Sehingga apa? Kita turun-temurun ini jangan dianggap tidak ada artinya. Nanti ketemu di surganya Allah bersama para jemaah. Ya, bersama nanti. Senang bahagia. Nah ini. Nah oleh karena itu ajak ya, saudara kerabat antum untuk mengaji tauhid. Dibimbing oleh para ulama, yaitu kitab ini di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dalam menjelaskan beliau, ya, masya Allah. Ya. Saya tambahkan sedikit para jamaah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ayatu tsaniyah qauluhu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Qila al-muradu bi bani banuhu li sulbihi wa la na'lamu lahu min sulbihi siwa Ismail wa Ishaq. Wakila al-muradu dzurriyyatuhu wa ma tawalada min sulbih. Atau al-murad, ya, yaitu dzurriyyatuhu, ya, karena murad di sini adalah masdar, ya, masdar perlu maf'ul. Dikatakan ayat yang kedua, ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung-patung. Ada yang pendapat maksud dengan anak di sini adalah anak keturunan dari sulbi Nabi Ibrahim. Dan kita tidak tahu kecuali anak Nabi Ibrahim dari keturunan beliau ada dua, Ismail dan Ishak. Ismail dari Hajar, ya, dari Hajar, ya, Hajar pakai H, ya. Dan Ishak dari Saroh, ya. Ada juga pendapat maksudnya adalah keturunannya. Wa ma tawalada min sulbih wa huwa al-arja, keturunan Nabi Ibrahim sampai kapanpun, ya, yaitu bangsa Arab dan juga bangsa Israel, karena Ishak menurunkan Bani Israel, Ismail menurunkan bangsa Arab. Wahual arjah, itu yang rojih kata beliau. Ya. Wadzalika lil ayat allati dallat ala da'watihi linnas min durriyatihi. Ya. Demikian ayat-ayat yang menunjukkan dakwah beliau kepada manusia dari keturunan-keturunannya. Ya. Maksudnya di sini, jauhkan aku dan anak-anakku dari nyembah patung, tidak hanya anak langsung dari beliau. Yang rojih adalah keturunan, sampai pada keturunannya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa dari Bani Israel. Dan seterusnya, Nabi Muhammad sampai berikutnya. Walakin kana min hikmatillah alla tujaba da'watuhu fi ba'dihim. Akan tetapi di antara hikmahnya Allah, ya, ternyata tidaklah diijabah doa beliau pada sebagian mereka. Artinya ada keturunan Nabi Ibrahim yang memang tidak lepas dari melakukan kesyirikan. Dan yang merubah pertama kali agamanya Nabi Ibrahim dalam sejarah Ar-Rahiqul Maktum disebutkan, yaitu siapa? Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuza'i. Ya. Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuza'i. Itu. Sampai Nabi melihat dia menjulurkan pakaiannya di neraka. Itu yang membawa berhala-berhala dari Syam dibawa ke Mekah, ke Jazirah Arab. Sehingga dikatakan inilah yang merubah agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ini berubah. Sehingga di sini disebutkan di antara hikmah ada juga doa Nabi Ibrahim yang tidak terkabul. Ya. Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a Allah yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum falam yujibillah du'aahu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar jangan dijadikan antara umatnya ini saling apa? Saling bertikai. Ya, itu tidak dikabulkan. Allah tidak mengabulkan. Saya catat hadis itu di sini, ya. Ya. Hadis Ats-Tsauban, riwayat Imam Muslim. Innallaha zawalil ardo faraituhu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuwali minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim faistabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammah wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum walau ijtama alaihim man bi aktariha au qala man bain aktariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Allah Ta'ala menampakkan kepadaku, ya, menggenggam, ya, menampakkan kepadaku bumi, ya. Aku melihat dari timur dan barat bahwa kekuasaan umatku sampai apa yang aku genggam ini, ya. Dan aku diberi dua kanzun, ya, ahmar wa abyad, yaitu emas dan perak. Aku minta kepada Allah bagi umatku agar tidak dimusnahkan, ya, dalam waktu setahun secara umum dengan musibah, dan tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka selain dari mereka. Dan selanjutnya kemudian Allah mengatakan, Muhammad, kalau aku menentukan sesuatu maka tidak akan tertolak. Aku beri pada umatmu tidak binasa setahun dengan paceklik atau dengan kemarau, ya, juga tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka, tidak bisa dikuasai, ah, tapi antara mereka sendiri, ya, ya, terjadilah, ya, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bertikai sampai, ya, sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Artinya antara umat ini memang diuji dengan yang namanya perselisihan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, semua bersatu, jangan bercerai-berai. Tapi faktanya bercerai itu adalah ujian. Mari satukan dengan tauhid ini. Satukan dengan tauhid. Para jemaah rahmati Allah. Mari kita sama-sama punya proyek besar dalam hidup ini. Bagaimana menegakkan tauhid dalam hati kita? Bagaimana menegakkan tauhid dalam rumah kita? Bagaimana menebarkan benih-benih tauhid ini kepada kerabat-kerabat dan saudara-saudara kita? Dengan harapan Allah memberikan keberkahan. Kalau penduduk suatu negeri saja diberi barokah, apalagi cuma seorang person, ya, hanya personal, atau ditambah dengan suami dan istri dan anak-anak dan cucu sampai keturunan diberi barokah para jemaah. Sampai ditolong oleh Allah Ta'ala, 7 turunan, kakeknya, anaknya tertolong, apa namanya, cucunya tertolong. Tadi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, kita ini sekarang kan sudah ditakut-takuti krisis apa? Krisis pangan. Krisis apa lagi? Krisis moneter. Krisis akidah enggak pernah menjadi perhatian. Ya. Krisis akidah enggak pernah jadi perhatian. Mari kita mengkrisiskan diri. Ini. Karena memang dianggap urgen, istighosah. Ini para jemaah, mari kita benar-benar, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Dan semoga Allah beristiqomah sampai kita menghadap Allah dengan mengatakan La ilaha illallah. Dimudahkan. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis sabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa itu? La ilaha illallah. Kalau kita sudah dipandu dengan la ilaha illallah dalam hidup, insyaallah merdeka saudara. Merdeka. Bebas kita. Ikatan kita hanya pada Allah. Tapi kalau sudah la ilaha illallah dicemarkan, dinodai, akan menjadi buset. Apa? Budak setan. Budak setan. Orang merdeka adalah dia hambanya Allah, menjadi budaknya Allah. Semakin kita menghamba kepada Allah, semakin bebas dan semakin merdeka. Dan yang bisa menjadikan kita sebagai hamba, budak, hambanya Allah dan sebenarnya, tidak lain adalah tauhid, jauh dari syirik. Semoga bermanfaat, ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya, kalau tidak, alhamdulillah bisa kita tutup. Ya, silakan. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, sebentar dulu. Iya. Yang di situ terjemahannya apa? Iya, coba terjemahannya. Oh, tolong di Quran terjemahan dibaca dulu. Ya. Karena juga ada yang salah paham. Silakan baca terjemahannya. Dan insya Allah tidak salah terjemahannya. Yaitu yang mati dalam keadaan syirik. Bukan orang yang melakukan syirik kemudian tidak diampuni. Yang mati dalam keadaan syirik. Tolong dibantu baca terjemahannya. Coba ada tidak yang menyebutkan Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik? Ada tidak? Di situ coba di terjemahan itu apa? Ya, berarti di sini terjemahannya alangkah indahnya kalau ditambah ya dia mati belum bertobat itu ya. Mati belum bertobat, mati dalam keadaan syirik. Pertanyaan antum? Iya, terkait dengan orang-orang yang belum sampai kepadanya hujjah, diantaranya Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengadab hingga kami mengutus rasul. Artinya sampai kepadanya hujjah. Selain sampai kepadanya hujjah, faham hujjah, fahmul hujjah, paham terhadap hujjah itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat kaum muslimin yang kita melihat, memandang, menilai, mereka belum ngerti dan tidak tahu bahwa itu termasuk dari perbuatan kesyirikan, ya, maka apa kita kedepankan dengan ketidaktahuan itu? Karena hukum asal manusia, al-aslu finnas al-jahalah, wal-aslu fi ahlil ilmi al-adalah. Ini saya pernah dengar, mudah-mudahan tidak salah, dari Syekh Ali Hasan. Ya. Hukum asal manusia, al-jahalah, innahu kana dholuman jahula. Manusia itu dholim dan jahil. Itu. Nah, karena tidak tahu, ya karena tidak tahu, maka dia ada udzur, al-udzur bil jahal. Meskipun di sini ulama ketika membahas itu bisa beda pandangan, dianggap udzur bil jahal itu seperti apa? Misalkan di kota yang ada dakwah begini, mereka bukan tidak tahu tapi pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Ya. Nah, itu Allah Ta'ala yang Maha tahu. Tapi ketika kita tidak jelas dan belum jelas apa sebab dari dia melakukan satu kesalahan diantaranya kesyirikan, maka kita kedepankan ketidaktahuan. Dengan demikian tetap hukum asalnya adalah sebagai muslim. Oleh sebagai muslim ya kita doakan dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Seperti ketika juga Aisyah, mudah-mudahan tidak salah ini ya, Aisyah daging, ini dari saudaranya. Yang dia tidak tahu apakah dia sudah Islam atau belum, suruh baca bismillah. Makan daging itu. Ya. Nah, maksudnya di sini, kalau kita meragukan seseorang keluar dari Islam, maka hukum asalnya adalah al-aslu baqa'u makanah ala makanah. Hukum asal tetap sesuatu pada tempatnya, yaitu Islam ya Islam. Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak terangkat dengan yang ragu. Ini juga oleh Ibnu Abdil Bar dijadikan contoh sebagai kaidah tidak berlaku hanya untuk fikih ibadah saja, juga dalam masalah akidah termasuk ini, takfir tadi. Ya, mengeluarkan orang dari Islam. Sementara kita tahu sepertinya tidak sampai dakwah kepada mereka karena berada di pedalaman, di desa. Nah, dengan demikian sementara mereka Islam, mengaku sebagai Islam, taunya kita Islam, perlakuan sebagai Islam. Ya. Sebab kalau tidak bahaya, enggak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani sebagaimana Islam. Nah, itu. Dan buktinya dikafani semua seperti itu. Ya. Nah, ini, maka di sini harus kita kedepankan kehati-hatian dalam menghukumi tentang keislaman seseorang. Ketika tidak ada syarat dan mawani yang terkumpulkan, syarat dan penghalang. Karena ada syarat, ada penghalang. Tawafur asyurut wa intifaul mawani. Terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang baru. Dan itu memang adalah ahli, ulama yang menghukumi. Demikian. Nah, dengan demikian kembali kepada hukum asalnya sebagai muslim. Semoga Allah ampuni mereka. Begitu. Allahu a'lam bisawab. Iya. Silakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Mungkin di sini Syekh Muhammad Rasul Al-Sayyid sependapat dengan para ulama yang lain yang mengatakan bahwa ada dosa yang lebih besar dari syirik, yaitu takfir Allah yang mengatakan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Iya. Iya. Kita perhatikan, kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab usul Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa apa? Bahwa syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Dan itu sudah menjadi sebuah usul. Ya. Perhatikan dalam kitab-kitab usul Ahli Sunnah. Ya. Kemudian wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia berbicara atas nama Allah dengan apa yang tidak dia ketahui. Ya. Seperti ya. Ya. Iya. Iya. Perhatikan di sini, pertama seperti tadi Syekh Utsaimin mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka, ay innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Hadis itu apa? An-naqira fi siyakin nafi yufidul umum. Sehingga dikatakan syirik besar dan syirik kecil tidak diampuni. Sekarang pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur, adakah yang mengatakan bahwa syirik kecil itu keluar dari agama Islam? Tidak. Tidak. Bisa jadi sama dengan yang ini. Ya. Bahwa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. berbicara atas nama Allah tanpa ilmu bisa masuk kepada bagian al-kabair. Ya. Termasuk juga man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kabair atau syirik atau kufur. Kabair. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kitab-kitab usul ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, selalu disebut dosa besar yang paling besar adalah asyirku al-akbar. Kemudian syirik kecil. Nah syirik kecil macamnya banyak. Termasuk sumpah atas nama selain Allah. Dan semua cabang-cabang dosa masuk kepada syirikan, kesyirikan. Syekh Utsaimin pada penjelasan sebelumnya. Ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, bagaimana dengan orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Nah ini. Oleh karena itu, ya Allahu a'lam bisawab bisa jadi masuk ke dalam tadi ya, seperti beliau menukil terkadang Syekh Shalih Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syirik kecil masuk ke dalamnya, kadang masuk syirik besar saja. Nah ternyata ahlu sunnah mereka boleh dibilang menyepakati, coba dicari dalam kitab-kitab akidah ahlu sunnah, ya pasti di situ terdapat dosa besar paling besar adalah apa? Asyirku al-akbar, ya. Dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu bisa masuk bagian dari al-kabair, ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dusta atas nama Allah. Apa keluar dari Islam? Ya. Atau termasuk akabair, ya, bisa kufur tapi bukan syirik. Bisa kufur tapi bukan syirik. Itu, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Ya. Ya. Apa? Marjo. Udah terjawab. Antum enggak lengkap bacanya. Marjo. Tapi di situ tadi mukanya mengatakan marju. Siapa yang marju, siapa tadi bilang? Ah, perhatikan di sini ya. Tadi surat Al-A'raf ya. Ya. Tentu urutan di situ wawu apa namanya? Wawu atof. Nah. Apakah wawu atof itu menunjukkan tertib? Apakah harus menunjukkan tertib? Tidak. Tak tidak menafikan, bisa dibaca kitab-kitab usul. Satu, ini maaf ya sedikit aja, ya itu. Nah, kemudian seperti hakul muslim alam muslim situn, di situ hak muslim, tapi ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Meskipun itu disebut wow, ya sehingga tidak melazimkan bahwa itu merupakan bentuk tingkatan. Itu, ya, tidak mengharuskan bentuk tingkatan. Contoh apa? Contoh lagi, ya, yang huruf waw. Ini antum membuat pusing para jemaah ini. Ya. Nah, yang pasti boleh minimal bisa jadi pembahasan itu seperti tadi pembahasan Ishul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan catatan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini. masuk dalam ayat ini syirik besar dan syirik kecil. Paham di situ? Ah, namun kalau kita baca kitab-kitab ulama Ahlussunnah, dosa paling besar adalah syirik besar, dan syirik kecil Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya mengatakan tidak sampai keluar dari agama Islam. Demikian, ya. Tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan orang berbicara atas apa, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berbicara atas sama Allah tanpa ilmu, itu juga bisa jadi dia juga tidak tahu. Ya, wala taqfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Demikian. Nah, oleh karena itu tetap di sini akan menjadi apa namanya, suatu ketetapan akidah dan keyakinan bahwa dosa paling besar adalah syirik besar. Ya. Dosa yang besar. Kenapa para ulama akidah mereka menentukan hal itu? Karena memang ada pandangan-pandangan kita baru tegaskan seperti ini. Ya. Nah, coba nanti dikaji kembali, ya. Seperti itu, pandangan itu sebenarnya kalau mau dikonfirmasi dengan apa ya, keterangan Syekh Utsaimin sama dengan beliau di sini tadi. Bahwa kadang-kadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan syirik kecil tidak diampuni, masuk ke dalam keumuman itu. Tapi Syekh ala kulli hal, beliau tidak sampai menghukumi. Tapi rojih beliau tetap syirik besar adalah dosa yang paling besar. Ala kulli hal, karena syirik kecil pun juga tidak boleh dianggap remeh. Ala kulli hal, kata beliau, tetap hati-hati dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Nah, selama ini yang kita tahu apa dosa besar yang paling besar? Syirik besar. Nah, kalau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya, lebih besar dari syirik dengan alasan tadi urutan, ya, urutan wau itu tidak menunjukkan tingkatan. Meskipun juga tidak dinafikan, ya, huruf ataf tersebut li tartib, ya. Tidak juga menafikan tartib, tidak juga menunjukkan tartib. Itu harus ada qorinah, ya, indikator yang menunjukkan itu tartib, urut, sehingga menunjukkan tingkatan. Paham di sini? Nah, ini. Nah, di situ tidak ada, ya, kita tidak bisa menafikan dan tidak bisa menetapkan. Tapi ada qorinah kuat, yaitu apa? Kitab-kitab usul ahli sunnah mengatakan dosa besar paling besar adalah syirik, yaitu syirik besar. Demikian, ya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap semangat antum, tolong kuatkan untuk belajar tauhid. Semoga Allah taala berikan keberkahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.